ilmu. Kenapa? Berilmu dulu. Berarti ilmu itu sebagai apa terkait dengan ibadah? Amal itu benang sarinya ilmu. Amal itu benang sarinya ilmu. Ya. Amal adalah benang sarinya ilmu. Baik. Kemudian setelah benang sari itu jatuh kepada apa? Putik. Jadi apa? Buah. Jadi buah. Nah. Jadi amal itu buah daripada apa? Ilmu. Nah, barakallahu fiik. Jadi su, jami'u. Tapi pertanyaan berikutnya, kana abi yusalli al-lail fala yabqa fi darina ahadun illa shalla, qawlu man hadha? As-su'al, qawlu man hadha? Kana abi yusalli al-lail fala yabqa fi darina ahadun illa shalla hatta inna jariyatan lana sauda la tusalli. Ucapan siapa ini? Ini kan gampang pertanyaannya. Indak, ayo anta. Oh. Wahimta. Wara'a man alladhi wara'ak man man ayo anta qum qawlu man lam taktub al faidah درس أمس في جنبه جنبه رئيسا نعم قول من بعد jawab oleh Isa, Pak. Nah, Pak. Nah. Abu Hurairah, Ghalatta. Jambat. Nah. Kau rumah. Ibrahim bin Yazid Hasan bin Rabi Idris Wahimta Ewa Ibrahim bin Ibn Sa'id Wahimta Aswab Ibrahim bin Waki nah. Ibrahim bin Waki. Terkadang memang mendengar daripada ini apa faedah mungkin kurang jelas sehingga mencatatnya keliru. Ya, dibetulkan. Ibrahim ibn Waqi'. Ibrahim ibn Waqi'. Tayyib. Indatul lab tadribid du'a. yadhkuru kalam ay qaul Sa'id bin Musayyib bima yata'allaq annahu yadhur qabla adzan muadzin. Labis tau asma. Naam. Masya Allah. Asal barakallahu fiik. Idris. Ma'adzana al-mu'adzin mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid. Hendaknya labis akbar. Ayah nama mantap. Kum. Siapa tadi yang mengucapkan kalimat ma'adzanal mu'adzin mundu 30 sanah illa wa ana fil masjid? Siapa tadi? Baru saja disebutkan. Nah, Ibrahim Ibn Ibn Baki. Sahih? Salah. Ya. Keliru. Makanya jangan ngelamut, jangan tolak-tolak ke sana kemari. Kelihatan nanti. Enggak konsentrasi gitu. Ma'adzana al-mu'adzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Tidaklah mu'adzin adzan semenjak 30 tahun melainkan aku sudah berada di masjid. Zaman siapa ini? Saya jangan bangun. Nah, Sa'id Ibn Musayyib. Nah, baru sangat. Nah, duduk. Pertanyaan yang mudah tetapi kalau tidak konsentrasi tidak bisa jawab. Nah, ini kaidahnya. Tayyib. Pertanyaan berikutnya. Inda tulab i'dadi. Uzkur kalam Syafi'i bima yata'allaq bi taqsimihi al-lail talatat ajza. Baik, inda labid Tawab al-Aswad. Aywa. Kum. Khud daftarak. Naam, ikraq. As-su'al wa mus'al jayyidan. Kalam al-Imam Syafi'i ta'allaq bi taqsimihi al-lail thalatha ajza. Kenapa? Fi'il namin. Fi'il. Asal. Fi'il al-Imam Syafi'i. Antum buat seperti misalnya kalimat begitu. Gimana ini? Ya. perbuatan Al-Imam Syafi'i, tetapi antum buat kalimat. Nah, kisahnya kan makhluk kan? Bisa ya soalnya. Qasamtul lail thalathat ajza. Thuluthun lil'ilmi wa thuluthun lil'ibadah wa thuluthun lil'naum. Ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Baik. Berikutnya. Siapa yang menceritakan bahwasannya Abu Hanifah selama 6 bulan ya, tidak pernah meletakkan pinggangnya. Ini menyertai Abu Hanifah selama itu 6 bulan tidak pernah melihat bahwa Abu Hanifah meletakkan pinggangnya. Meletakkan pinggangnya berbah ya, istirahat tidur malam. Nah, ini dihabiskan waktunya qiyamul lail, dan Abu Hanifah termasuk daripada ulama yang menghabiskan satu malam suntuk ya, semalam penuh untuk qiyamul lail. Bahkan beliau menyelesaikan Al-Qur'an 30 juz dalam satu malam. Nah, ini Abu Hanifah ya, luar biasa. Baik. Kapan siapa ini? Ya, tentunya pertanyaan mudah seperti ini ya. Nah, antum ini ya bagiannya. Indah. Ayo, nah, antum. Abu Juwairiyah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-su'al inda qismi al-iddadi. Inna min tawqir as-salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Qawlu man hadha? Qawlu man hadha? Inda. Ayo. Sufyan ibn Uyainah. A'id kalama. A'id kalama. Kalam Sufyan. Qurahu. Lala, huwa yatakallam bil Arabiyah ya akhi. Kaifa anta tatakallam bi Indonesia? Sufyan bin Uyainah yatakallam bi madha? Bi ayyi lugha? Bil Arabiyah. Ayo. Qra, iqra min daftari. Tayyib. A'idhu ya ant. Nah. Inna min taqir as-salah an ta'tiya qabla al-qiyamah. Aywa, hadad. Qabla al-qiyamah, sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ijlis. Baik, as-su'al inda طلاب التخصص. إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. قول من هذا؟ عندك يا لابد الثوب الأزرق. أيوة. نعم. أزرق. Lagi tutup, lagi setiap azrok. yang pakai pakaian biru semua, yang merasa biru pakaiannya ya berdiri. Nah, ayo, antum jami'ukum tro'u. Ayo asan warahmatullahi jelis. Anta qatarata intahida. Nah, jelisu warahmatullahi. Qalu man? Qalu Ibrahim bin Yazid bin Al-Aswad. Siapa yang semenjak 70 tahun tidak pernah luput dari takbiratul ihram? Siapa ini? Gampang ini pertanyaannya kan? Enda kaya apa nak? Nama anda? Ayo. Sulaiman ibn Mihran Hasan Tamarulabim Al-A'mas. Siapa yang menyaksikan hal tersebut? Siapa yang menyaksikan hal tersebut dari Al-A'mas? Oke, yang menjawab. Barakallahu. Tayyib. Siapakah yang mempermisalkan ilmu itu seperti benang sari? Atau amal, amal itu seperti benang sarinya ilmu. Al-amal liqahul ilm. Coba. Tayyib. Yang belum dapat. Ya, yeah, antum. Nah, coba. Ya. Qum. Ibn al-Qayyim ahsan barakallahu fik. Ijlis. Tayyib, dipersiapkan untuk besok menghafal hadis Tsauban. La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsal jibaliha mabiyudan fa yaj'alullahu haba'an mansur. Terutama yang belum ditanya ini, yang belum ditanya dari Al-Fatayat Talibatun Nisa. Nah, besok perhatikan, hafalkan itu semuanya ya, menghafal. Antum juga hafalkan saya. Nah, nafudar semua. Qala al-Malik rahimahullah faslun. Wa'lam anna jami' ma dhukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama al-amilin al-abrar al-muttaqin alladhina qasadu bihi wajhallahi al-karim wa zulfa ladayhi fi jannatin na'im. Dan ketahuilah bahwasannya seluruh apa yang disebutkan dari keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama hanyalah berlaku bagi para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya yang baik, yang berbakti kepada Allah Azza wa Jal, yang bertakwa, orang-orang yang memaksudkan amalan-amalan ataupun ilmu-ilmu tersebut mengharapkan wajah Allah yang mulia. Karena orang yang menginginkan wajah Allah, dia akan beramal ya. Jadi ilmunya tidak hanya sekedar sebagai wacana, bukan sekedar thaqofah, pengetahuan saja, tetapi ilmu yang nafi', yang diamalkan. Zulfa ladaih, dan untuk bisa meraih kedekatan di sisinya, ya ini kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, di surga. Di surga. Baik, ada satu nasihat yang cukup bagus disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau menyatakan, "Tsumma inni usika ya talibal ilm bi ikhlasin niyyah fi talabihi. Tsumma inni usika ya talibal ilm bi ikhlasin niyyah fi talabihi." Kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai talibul ilm agar mengikhlaskan niat di dalam mencarinya. Wa ijhadin nafs, dan berjihad melawan jiwamu, hawa nafsumu. Yani tundukkan hawa nafsumu, tundukkan jiwamu alal amal bimujibih, untuk bisa beramal akan yang semestinya daripada ilmu tersebut. Fa innal ilma syajarah wal amala thamarah, karena sesungguhnya ilmu itu syajarah, ibaratnya tentunya adalah pohon, mimbab al-isti'arah. Fainal ilma syajarah wal amal thamarah, ilmu itu pohon dan amal adalah buahnya. Ini dalam ilmu bayan disebut isti'arah. Walaysa yu'ad aliman, walaysa yu'ad aliman, tidaklah teranggap seseorang itu alim, malam yakun bi'ilmihi amilan, malam yakun bi'ilmihi amilan, selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Fala ta'nas bil amal, fala ta'nas bil amal ma dumta mustauhisan minal ilm, ma dumta mustauhisan minal ilm. Maka jangan kamu merasa bungah, riang gembira, senang dengan amal, ma dumta mustauhisan minal ilm, selama engkau masih sepi dari ilmu. Banyak ilmu tapi sepi daripada amal, atau banyak amal tetapi sepi daripada ilmu. Jangan merasa senang dengan banyaknya amal kalau kamu masih kesepian dari ilmu, tidak ada ilmunya kamu. Wala ta'nas bil ilmi, wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal, dan jangan pula merasa bungah dengan ilmu selama engkau masih lalai daripada amalan. Walakin, akan tetapi ijma' bainahuma, kumpulkan antara keduanya. Wa in qalla nasibuka minhuma, walaupun sedikit bagianmu dari keduanya. Artinya, walaupun kamu ilmunya pas-pasan sedikit, yang sedikit itu amalkan. Amalan yang sedikit disertai ilmu, ini yanfa', ya, nafi', akan bermanfaat. Waqad ratul amal bidun ilm la yanfa'. Banyak amal tapi tidak ada ilmunya, yang tidak bermanfaat. Atau amalan-amalan tersebut kurang bernilai kalau tidak didasari ilmu. bahkan bisa terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi tujuan daripada ilmu adalah ini. Sehingga kemarin telah disebutkan banyak sekali atar-atar terkait bagaimana mereka para ulama mengamalkan ilmunya. Keadaan seseorang berada di dalam jalan talibul ilm itu adalah kemuliaan besar. Akan tetapi bukan berarti kemudian karena keadaan dia sudah merupakan kedudukan yang tinggi lantas meremehkan berbagai macam amalan-amalan. Jadi ilmu itu wasilah. Ilmu itu apa? Wasilah. La yutlab lidhati, bukan tujuan. Tetapi dia wasilah untuk beramal. Bukan untuk tajamul. Bukan untuk tabahi. Bukan untuk tajamul. Untuk apa? Yakni digunakan bersolek. Ilmu kok digunakan bersolek? Gimana ini? Untuk merias diri, memperindah diri, dinggo bagusi. Ya. Enggak, ilmu bukan untuk itu. Sekedar mentereng gelarnya, Masya Allah, selesai dari program strata 1 LC kah mungkin, strata 2 magister, strata 3 doktor, mentereng ya kan. Tetapi ilmu ini nul putul, ya, gak ada. Itu hanya sekedar tajam, tajam mul. Atau tabahi, bangga-banggaan. Bukan untuk itu ilmu. Ya. Sudah selesai program ini, program itu. Sudah belajar di pondok ini, pondok itu. Ilmu yang dituju dengannya adalah al-amal, wasilah kepada al-bir, taqwa. Yang dengan itu seseorang akan bisa meraih karamah indallah wa sa'adah, meraih kemuliaan, kesuksesan, fawz indallah, hadis Allah subhanahu wa ta'ala, as-sa'adah al-abadiyah fil firdausil a'la. Itu tujuannya. Al-Thawri Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yuta'allam al-ilmu liyattaqa bihillah. Innama yuta'allam al-ilmu liyattaqa bihillah. Ilmu itu dipelajari supaya digunakan untuk seseorang bisa bertakwa kepada Allah. Innama yuta'allam al-ilm liyuttaqa bihillah. Beliau juga mengatakan, ini Sufyan, masih ucapan beliau, zayyinu al-ilma wa la tazayyanu bihi. Tazayyanu asalnya tatazayyanu, jika seperti istimal, kemudian tak yang pertama dibuang. Zayyinu al-ilma wa la tazayyanu bihi. Hiasilah ilmu. Dengan apa tentunya? Ya, bila amal. Hiasilah ilmu. Dan jangan kamu berhias dengan ilmu. Bagus-baguslah terhadap ilmu. Jangan bagusi terhadap ilmu. Bagusi, tahu gak bagusi? Orang Ambon gak tahu sih. Nah, keminter. Gue minteri wong. itu namanya bagus. Cuman sekedar tampak mentereng saja dengan ilmunya, jangan. Ya. Zayyinul ilm, hiasi ilmu itu dengan amalan kamu, supaya terlihat afar daripada ilmumu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul ilm wa'malu bihi la tata'allamuhu litatajammalu bihi. Ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu, wa'malu bihi, dan amalkan. La tata'allamuhu litatajammalu bihi, jangan kamu mempelajarinya untuk hanya sekedar berhias dengannya. Berhias dengannya untuk dikatakan, oh ini si fulan ini alim, dia jebolan pondok ini, dia mondok di sana sekian tahun, mondok di situ sekian tahun. Ini namanya cuma tajamul saja. Mana amalan kamu? Fa'innahu yusiku in talabikum zamanun, fa'innahu yusiku, hampir-hampir, in talabikum zaman, di saat panjang masa berjalan, an yutajammal al-ilmu, ilmu itu hanya sebagai perhiasan, kosmetik yang dipakai untuk bersolek, ya, bagus-bagusan toh, ya, sebagai perhiasan. Yutajammal al-ilmu, berpenampilan saja. Penampilannya penampilan seorang ahlul ilmu. Kama yatajammal ar-rajulu bitaubi, sebagaimana seseorang berpenampilan necis dengan pakaiannya, parlente dengan pakaiannya. Ini parlente bahasa kita, bukan bahasa Ambon. Kalau bahasa Ambon parlente artinya itu pembohong. Panglente-ente, ya, pembohong kuy. Iya, betul. Oh, bukan orang Ambon ya. Nah, salah ngomong berarti aneh. Tapi yang Ambon ada enggak? Oh, iya betul. Yang satu lagi di sini ada? Enggak. Panglente, betul. Panglente. Kalau di bahasa kita, panglen itu artinya mentareng gitu. Iya kan? Necis pakaiannya. Parlente. Ketemu sama orang Ambon, ente memang parlente. Ya, usi, parlente sih. Tih. Jadi, wadil'an. Ucapan daripada siapa? Ubay bin Ka'ab. Tayyib. Kembali kepada ucapan al-mu'allif rahimahullah, la man talabahu bi su'in niyatin aw khubthi tawiyatin aw li aqrab dunyawiyah min jah aw mal aw mukatsarah fil atba' wa thullab. Bukan orang yang mencari ilmu dengan niat yang keliru, niatannya jelek, atau batin yang rusak, atau tujuan-tujuan dunia. Apa contohnya tujuan dunia? Minja, manasik, tujuannya untuk mendapatkan kedudukan. Aumal, tujuannya untuk mengumpulkan harta. Kalau ilmu-ilmu dunia, mungkin memang itu ya tujuannya. Orang mengambil jurusan elektronik, mengambil jurusan mesin, mengambil jurusan otomotif, mengambil jurusan teknik. Itu semua karena tujuannya adalah untuk bekerja, untuk dunia memang. Karena memang ilmu dunia. Mau untuk apa? Ya untuk dunia. Supaya nanti bisa bekerja, Atau kalau bisa wira swasta, ya wira swasta dengan berbekal ilmu yang ada, ya. Kemudian dia bisa mengumpulkan harta. Itu kalau ilmu dunia. Iya kan? Wasilah untuk mendapatkan rizq minallah dengan jalan yang halal. Maka apa sih, memang itu urusan dunia memang. Ilmu dunia, ya kan? Tujuannya untuk bisa bekerja mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang bisa beribadah, berbuat amal saleh. Ini ilmu dunia memang. Tujuannya ke sana. Adapun ilmu-ilmu din enggak boleh untuk ini tujuannya, ya. Karena dia terlalu tinggi. Sangat mulia untuk kemudian hanya sekedar dicari dengannya dunia. Sedangkan dunia indallah la ta'dil janah ba'udho, setara dengan 11 sayap nyamuk saja enggak. Allah Subhanahu wa taala tentu telah mempersiapkan bagi orang-orang yang berilmu sesuatu yang jauh arfa wa a'dham wa asman wa asma, lebih tinggi, lebih nilai, lebih bagus, lebih dan sebagainya. Ya, itu bagi orang yang menuntut ilmu dengan niatan yang benar. Bukan untuk mukatsaratil atba, bukan banyak-banyakan pengikut. Banyak-banyakan santri enggak. Ilmu yang dituju dengannya adalah al-amal. Untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Faqad rawi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man talaba ilma yumari bihi sufaha au yukathir bihi ulama au yusri bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk bisa adu mulut dengan orang-orang bodoh. Ya, untuk apa ilmu dipelajari agar bisa membodohi orang-orang yang sudah bodoh? Tidak usah kamu bodoh, dia bodoh. Jadi eman-eman ilmunya. Kalau kemudian digunakan untuk ngotot-ngototan dengan orang-orang sufaha, tidak perlu, tidak usah digubris. Seorang yang jahil, yang safih, dia berbicara banyak tapi tidak ada bobotnya. Orang yang akil, alim, dia sekedar berbicara satu dua kata tetapi sangat berat bobotnya, sehingga tidak pantas untuk kemudian diadu mulutnya, ya kan? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya. Auyuka terbihil ulama atau sok-sokan dengan para ulama, menampakkan seolah-olah dirinya adalah orang yang banyak ilmunya. Auyuka terbihil wujuhan nas ilaih, wujuhun nas ilaih, atau supaya wajah-wajah manusia terarahkan pada dia. Kalau seperti ini tujuannya, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih dan Dhaif Sunan Tirmidzi. Sedangkan di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib beliau menyatakan Sahih li bayri. Jadi jalan-jalannya banyak sehingga beliau menyesuaikan dari jalan-jalan yang lain. Tayyib wa anhu, dan dari beliau pula, tayyib dari sahabat atau dari beliau, maksudnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anhu, hadis yang lain, man ta'allama 'ilman li ghairillah aw arada bi ghairi wajhillah falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk selain Allah, arada bi ghairi wajhillah, atau menghendaki dengan selain wajah Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia tempatkan tempat duduknya di neraka. Dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ini tempat dia. bukan hanya sekedar tempat duduk, maksudnya maaf di sini ya, tempat kedudukan dia di neraka. Hanya di sini dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun Tirmidzi menyatakan haditsun hasan gharib. Dan na'rifu min hadits Ayyub illa min hadzal wajh. Syekh Al-Albani menyatakan dhaif di sini. Wa ruwiya, ini dengan sifat tamrid. Waruhiya, dan diriwayatkan. Tapi ini justru sahih yang dengan sifat tamrid ini. Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah ta'ala la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud. Man ta'allama 'ilman, siapa saja yang belajar ilmu, mimma yabtaghi bihi wajh Allah, dari ilmu-ilmu yang sepantasnya dicari dengannya wajah Allah, yakni ilmu din, ilmu syariat. La yata'allamuhu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Dia tidak mempelajarinya kecuali, artinya maksud dalam ini saja, tidak ada keinginan selain daripada untuk mendapatkan 'aradan min ad-dunya, bagian daripada dunia. Lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidak akan mendapati bau surga pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Hadis dinyatakan sahih li ghairi oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda 'alaihi yaum al-qiyamah wa dzakara salata wa fi wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama amilta fiha. Dan seterusnya itu. Jadi untuk hadis yang ini kita baca pada pertemuan berikutnya ya. InsyaAllah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.